Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, bolehkah kita belajar qiraah atau menjaga hafalan dengan saudara atau teman yang hizbi? Tidak boleh. Kita tidak mengetahui ada ulama ahli sunnah yang membolehkan hal ini. Kalau seorang itu dia adalah hizbi, mubtadi', maka tidak boleh untuk belajar kepadanya. Dan sering kita sebutkan perkataan Al-Imam Ibn Sirin rahimahullah, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Sungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah kalian kepada siapa kalian mengambil agama kalian. Tidak boleh kita belajar dengan hizbi, walaupun qiraah, walaupun nahwu sekalipun, jangan. Apalagi kalau yang berkaitan dengan menjaga hafalan dengan hizbi tersebut, setiap harinya duduk menyetor hafalan kepadanya, menjaga hafalan padanya, maka ini tentu lebih tidak dibolehkan. Kalau dia menjaga hafalan dengan seorang hizbi, maka tentu hizbi itu dia jadikan sebagai teman dekatnya, sebagai teman pendampingnya setiap harinya. Karena dia akan menyetor hafalannya setiap hari, menjaga hafalan padanya setiap hari. Maka ini termasuk dari larangan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu di atas agama teman dekatnya, teman akrabnya. Maka lihatlah kalian kepada siapa kalian menjadikan teman. Menjadikan teman akrab itu kepada siapa kita dilihat. Masalah ini menyetor hafalan, ini berta'awun dengannya, dengan hizbi ini dalam masalah ini. Ini meruntuhkan prinsip al-wala wal-bara. Maka hendaknya tidak boleh. Kemudian penanya bertanya lagi, apakah boleh seorang wanita yang baru menikah dan belum dijima mengajukan khulu dikarenakan si wanita merasa dipaksa atau ditipu? Boleh baginya untuk melakukan khulu. Yang dia mampu melakukan khulu ketika sudah dia mengetahui hal tersebut bahwasanya dia ditipu atau yang semisal itu, maka boleh baginya untuk mengajukan khulu. Kemudian pertanyaan lagi, ada seorang lelaki yang bekerja berat di bulan Ramadan, terkadang dia puasa terkadang tidak, bagaimana caranya dia mengqada puasanya sedangkan dia lupa berapa hari hutang puasanya? Kalau dia lupa terus bagaimana? Dia melihat kebiasaannya ketika itu. Apakah ketika itu dia berpuasa, sehari tidak, sehari berpuasa, sehari tidak. Untuk dia mengingat, maka kalau sebulan tersebut dia sehari puasa, sehari tidaknya, berarti 15 hari yang dia tidak berpuasa padanya. Selang-seling dia kembalikan kepada apa yang kebiasaannya ketika itu dia. Kalau di bulan Ramadan tersebut sehari puasa, sehari tidak, sehari sanggup berpuasa, sehari tidak, dia lakukan hal tersebut selama Ramadan, maka dihitung. Berarti kalau sehari puasa, sehari tidak, berarti 15 hari puasanya yang dia tidak lakukan. Maka dengan itu, di selain bulan Ramadan, wajib baginya untuk mengganti puasa yang dia tidak lakukan tadi. Dia ganti di luar Ramadan. Kalau misalnya dia ragu, hari apa? Apa saja? Dia bingung, dia kira-kirakan selama Ramadan itu dia puasa kira-kira berapa? Berapa hari dia puasanya? Kalau dia ragu terus, bingung, maka dia bangun di atas keyakinannya. Dia yakinnya berapa hari dia tidak puasa. Kalau dia tidak puasa seminggu, atau diperhitungkan sekitar 8 hari atau 7 hari, maka sisanya dia ganti. Sisanya dia itu gunakan untuk berpuasa mengqada puasanya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian penanya bertanya lagi, apa hukumnya jika kita mendapatkan hadiah dari produk minuman atau makanan seperti yang kita lihat banyak sekali produk menawarkan hadiah? Hadiah seperti ini boleh diambil. Misalnya kita membeli pulsa paket, terus nanti kita diberi hadiah, diberi bonus. Maka bonus tersebut boleh kita pakai. Atau kita membeli barang-barang di sana disebutkan dalam promosinya akan mendapatkan hadiah seperti ini. Ketika dia sudah membeli dan dia diberi hadiah, hadiah tersebut boleh untuk dia ambil. Dan di sini penanya bertanya tentang doa atau zikir La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada seorang pernah mendengarkan bahwasanya ini dibaca 10 kali di salat maghrib, setelah salat maghrib dan juga setelah salat subuh. Apakah hal tersebut benar? Iya, hal tersebut benar. Datang dalam riwayat menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan 10 kali di salat di setelah salat subuh dan juga di salat maghrib. Dua waktu ini dibaca 10 kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan ini dibaca sebagaimana disebutkan dalam riwayat dari Abdullah bin Zubair dengan lafaz annahu kana yaqulu fi duburi kulli salah, pada pengakhir dari salatnya, yakni setelah salam, hina yusallim, ketika salam dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Ambon yang menanyakan tentang dalil-dalil diharamkannya gambar makhluk bernyawa. Dalilnya sangat banyak tentang diharamkannya gambar makhluk bernyawa, dan ini diperjelas dengan hadis Ali radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengutus salah seorang muridnya. Sebagaimana dahulunya beliau diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alla tada' suratan illa tamastaha." Agar jangan kamu membiarkan satu gambar pun melainkan kamu hapus. Perintah ini diperintahkan kepada Ali bin Abi Thalib, kemudian Ali bin Abi Thalib memerintahkan kepada muridnya untuk melakukannya. "Wala tada' qabran musyrifan illa sawaita." Dan jangan kamu membiarkan satu kuburan ditinggikan, dimegahkan, dimewahkan, melainkan kamu ratakan. Ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meratakan kuburan. Dan yang berkaitan dengan gambar telah kita sebutkan tadi, la tada' suratan illa tamastaha. Jangan kamu membiarkan satu gambar pun melainkan kamu hapus. Hapus yaitu menghapus kepalanya, dibuang kepalanya, bukan ditutupi mukanya. Kita melihat kebanyakan dari para da'i-da'i, para du'at, dan mereka juga membawakan dalil dengan akal-akalan mereka. Atau bahkan membawakan fatwa-fatwa ulama. Tentang masalah gambar ini bergampang-gampangan mereka. Ada di antara mereka menutupi mukanya saja. Ini belum sempurna, belum cukup melaksanakan perintah tadi. Yang harus dia lakukan adalah dihapus. Potong kepalanya. Semuanya datang riwayat-riwayat lain menyebutkan hal tersebut. Dan mereka membolehkan hal tersebut, menutup kepalanya, menutup wajahnya saja. Lama-kelamaan membolehkan muncul di TV. Muncul di TV. Atau membolehkan foto-foto dengan tanpa perkara darurat. Ada foto-foto yang diperkecualikan seperti KTP, paspor. Hal itu diperkecualikan. Dan perkaranya anda kembali kepada pemerintah. Adapun kita tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Karena dalil-dalil yang menerangkan hal tersebut tentang haramnya gambar makhluk bernyawa. Dan ini perjelas dengan dalil perkataan Nabi SAW, La'anallahu al-musawirin. La'anat Allah bagi para pembuat gambar. Dan diperjelas lagi dengan dalil lain, Inna asyadan nasi adaban yawmal qiyamah al-musawirun. Sungguhnya paling pedihnya, paling azabnya, paling pedihnya azab manusia pada hari kiamat nanti adalah para tukang gambar. Para tukang gambar itu orang-orang yang menggambar. Dan kewajiban bagi orang yang menyaksikan gambar, kalau dia sanggup untuk mengingkari hal tersebut, dihapus. Sebagai bentuk pelaksanaan perintah Nabi SAW tadi, dia hapus. Tidak boleh dia dibiarkan gambar-gambar, melainkan dia hapus. Kalau hal ini dia mampu. Kalau dia mampu, kalau dia tidak mampu, fattakullaha mastata'tum. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa hukumnya menindik telinga bayi perempuan untuk dipakai gananting, yaitu dibolongi? Hal ini adalah boleh, perkara ini adalah boleh. Dan kita tidak mengetahui ada fatwa dari para ulama yang melarang hal ini. Hal ini merupakan suatu kebiasaan dari para wanita, dilubangi telinganya. Kemudian nanti untuk dikenakan anting-anting padanya. Yang diantaranya kita melihat fatwa Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala membolehkan hal tersebut. Dan kalau misalnya kita dapat di sana ada wanita tidak menginginkan hal tersebut, maka tidak mengapa. Tapi kalau ada yang melubanginya, dengan ketentuan tidak memudaratkan dia, tidak menyakiti dia. Tapi kalau di nindi atau ditusuk tadi telinganya untuk dikenakan anting-anting padanya, hal tersebut tidak terlalu menyakitkan. Ini perkara yang biasa dilakukan oleh para wanita, maka hal tersebut tidaklah mengapa. Dan tidak ada dalil yang menjelaskan tentang terlarangnya. Kapan akan dilarang? Ketika akan memberikan kemadaratan kepada wanita tersebut atau menyakitinya. Tapi kalau misalnya hal tersebut tidak menyakitkannya, maka insya Allah tidak mengapa. Kemudian penanya bertanya lagi, apa hukum membaca buku-buku terjemah dari dai-dai Hizbiyyin? Kita tidak bisa menjamin mereka. Terjemahan mereka itu bagus, terjemahan mereka itu bagus ataupun tidak, kita tidak memberikan jaminan. Dan kita melihat para Hizbiyyun, terkadang mereka dalam menerjemahkan banyak kesalahan-kesalahan. Kalau kesalahan yang hanya sekedar kesalahan biasa, itu biasa kita dapati. Namun kita khawatirkan di sana nanti ada penyelewengan, pembawaan, pentakwilan makna dari satu pemikiran kepada pemikiran yang lain, ini yang berbahaya. Dan kalau kita melihat terjemahan-terjemahan yang ada, orang yang menerjemahkan pun mereka merasa takut ingin menerjemahkan dengan terang-terangan, menyelipkan kesalahan padanya. Karena nanti para pembaca banyak yang tahu. Dengan itu mereka pun berhati-hati. Dan kalau kita melihat kebanyakan para penterjemah dari kalangan Hizbiyyin itu, tujuan utama mereka menerjemah adalah untuk memperoleh penghasilan dari terjemahan tersebut. Maka mereka terkadang tidak memperdulikan terjemahannya bagus ataupun tidak. Yang penting dia bisa mendapatkan keuntungan darinya. Dan ini tentunya tidak diperkenankan. Dan mengenai terjemahan-terjemahan mereka, sebaiknya ditinggalkan. Tidak perlu dibaca terjemahan-terjemahan mereka. Cari terjemahan dari Ahlus Sunnah yang terpercaya agamanya, terpercaya dalam keilmuannya, menyampaikan ilmu, menerjemahkan dengan terjemahan yang benar. Carilah penerjemah dari kalangan mereka. Adapun penerjemah dari kalangan Hizbiyyin, maka sebaiknya dijauhi. Karena kita tidak menjamin terjemahan mereka, dan kita khawatirkan akan ada padanya selipan-selipan dari penyimpangan atau yang semisalnya. Kemudian penanya bertanya, kapan makmum mengucapkan Rabbana walakul hamd, apakah setelah mengangkat tangan atau berbarengan mengangkat tangan? Setelah makmum mengangkat kepala dari ruku, maka dia mengucapkan Rabbana walakul hamd itu ketika mendengarkan imam sudah mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Ketika imam sudah mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, dia bangkit langsung mengucapkan Rabbana walakal hamd. Boleh baginya dia ucapkan dengan bersamaan dengan mengangkatnya tangan. Boleh dia mengucapkan dulu, atau boleh tangannya dulu baru ikuti gerakan Rabbana walakal hamd. Jadi keberadaannya dia, posisinya dia seperti keadaan ketika dia takbiratul ihram. Takbiratul ihram bagaimana? Dia boleh mengucapkan Allahu Akbar dulu, baru mengangkat tangan. Boleh bersamaan dengan pengucapan Allahu Akbar, bersamaan dengan gerakan. Boleh dia ucapkan dulu Allahu Akbar, baru tangan. Kemudian menyusul, mengangkat. Tiga keadaan pada takbiratul ihram. Pertama, Allahu Akbar bersamaan dengan gerakan. Yang kedua, Allahu Akbar dulu. Yang ketiga, mengangkat tangan dulu, baru kemudian Allahu Akbar. Jadi kalau keadaannya seperti ini, bangkit dari ruku tadi, boleh dia lakukan pula bersamaan. Allahu Akbar bersamaan sekalian. Mengucapkan Rabbana walakal hamd bersamaan dengan gerakan tangan. Rabbana walakal hamd. Atau dia mendahulukan dulu gerakan tangannya, baru Rabbana walakal hamd, atau mengucapkan Rabbana walakal hamd dulu baru tangannya. Karena perintah dalam hadis yang disebutkan, "Idza qala al-imam sami'allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana walakal hamd." Jika imam telah mengucapkan sami'allahu liman hamidah, maka ucapkanlah kalian Allahumma rabbana walakal hamd. Jadi pengucapan dari perintah ini, konteks ini, setelah bangkitnya imam dari ruku mengucapkan sami'allahu liman hamidah, kita bangkit langsung kita ucapkan juga Rabbana walakal hamd. Dan ini terkadang bisa bersamaan dengan gerakan tangan kita, dan bisa pula suara kita dahulu baru kemudian gerakan tangan dulu, atau gerakan tangan dulu baru kita mengucapkan Rabbana walakal hamd.